إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات أعزكم الله جميعا kita memuji Allah tabaraka wa ta'ala atas karunia yang dilimpahkannya kepada kita sehingga pada kesempatan ini kita kembali dipertemukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam sebuah majlis yang mulia, salah satu dari taman sorga yang ada di dunia ini. Masyarul ikhwah wal akhawat azakumullahu jami'an, sebelum kita mulai, kami ingin mengingatkan kita semua tentang beberapa nikmat yang Allah berikan kepada kita yang wajib kita syukuri. Dan nikmat yang terbesar atau termasuk nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba adalah nikmatul Islam, nikmat memeluk agama Islam. Sebab nikmat ini tidak semua orang mendapatkannya. Berapa banyak orang-orang yang hingga saat ini masih berada di kubangan kesyirikan, di lembah kesyirikan. Oleh karena itu, termasuk nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba adalah nikmat memeluk agama yang hak ini. Kemudian nikmat yang lebih khusus, lebih spesifik adalah nikmat berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat ketika seseorang termasuk ke dalam kelompok yang selamat dan terbebas dari kelompok-kelompok yang menyimpang dan tersesat dari jalan yang benar. maka nikmat ini juga termasuk nikmat yang paling besar yang Allah nugerahkan kepada seorang hamba, di mana ia dianugerahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala suatu karunia untuk menempuh jalan orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat, dan terbebas dari kelompok-kelompok yang tersesat. Kemudian masyarul ikhwah wal akhawat azakumullahu jami'an, dan nikmat yang lebih khusus lagi adalah nikmat menuntut ilmu syariat. Sebab nikmat ini tidaklah banyak orang yang mendapatkannya. Karena itu ketika seseorang telah mendapatkan nikmat menuntut ilmu, maka kewajibannya adalah menjaga nikmat tersebut, konsisten di dalam menuntut ilmu agar nikmat itu tidak hilang dari dirinya dan ia termasuk ke dalam kelompok orang yang kufur nikmat. Masyarul ikhwah wal akhawat azakumullahu jami'an, pada kesempatan ini insyaallah kita akan memulai kajian atau pembahasan tentang kitab yang disusun oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Majalis Syahri Ramadhan. Tak terasa waktu begitu cepat berjalan, dan beberapa minggu lagi, beberapa pekan lagi, kita akan menyongsong kedatangan bulan Ramadhan. Oleh karena itu, kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah adalah mempersiapkan diri melaksanakan ibadah yang agung tersebut. Dan para ulama memiliki kebiasaan untuk menyampaikan hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa sebelum datangnya bulan Ramadhan, dan ini dilatar belakangi oleh beberapa sebab. Sebab yang pertama adalah merealisasikan kewajiban yang dibebankan kepada setiap muslim dan muslimah, yaitu kewajiban menuntut ilmu. Dan ilmu sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Umar Bazmul fidhahullahu ta'ala, terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, al-ilmul wajib, ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu, baik laki-laki maupun wanita. Dan ilmu ini adalah ilmu yang berkaitan dengan ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dan muslimah. Dan telah kita ketahui bersama bahwa berpuasa di bulan Ramadhan merupakan perkara yang wajib, bahkan ia termasuk salah satu dari rukun Islam. Maka mempelajari ilmu tentang puasa hukumnya wajib. Ini sebab atau alasan yang pertama. Kemudian sebab yang kedua yang melatar belakangi mengapa dipelajari hukum-hukum puasa sebelum masuknya bulan Ramadan adalah untuk mempersiapkan diri guna melaksanakan ibadah puasa. Jadi dengan mempelajari dan mengkaji hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan dan qiyamul lail di bulan Ramadan serta hal-hal yang berkaitan dengan keduanya, di dalamnya seorang yang lalai bisa tersadar dari kelalaiannya, maka di dalam hal itu terdapat upaya mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan dan memanfaatkan karunia yang Allah anugerahkan ketika seseorang menjumpai bulan Ramadan dengan melakukan amalan-amalan saleh. Kemudian sebab yang ketiga adalah mengokohkan ilmu, menancapkan ilmu secara kokoh di dalam diri dengan memperhatikan amalan-amalan yang dilaksanakan pada momen atau waktu-waktu tertentu, dengan menjelaskan atau mempelajari hukum-hukumnya, seperti penjelasan tentang hukum-hukum puasa sebelum datangnya Ramadan dan penjelasan tentang hukum-hukum haji sebelum seseorang melaksanakan haji. Inilah beberapa sebab yang disebutkan oleh para ulama yang melatar belakangi mengapa dijelaskan hukum-hukum puasa sebelum datangnya bulan Ramadan. Dan sekarang kita mulai atau masuk pada pembahasan tentang kitab Majalis Syahri Ramadan. Dan di sini kita akan mempelajarinya sesuai dengan urutan fotokopi yang sudah dibagikan, dan itu berbeda dengan susunan asli yang ada di dalam kitab. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu tentang fi fadlis siyam, tentang keutamaan puasa. Qala al-Imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah, alhamdulillahil latifir raufil mannan, segala puji hanya milik Allah Al-Latif, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ibn Sa'di rahimahullah, bisa bermakna Al-Khabir dan bisa bermakna Ar-Ra'uf. Segala puji hanya milik Allah, Zat yang maha mengetahui, Ar-Ra'uf, Zat yang memiliki kasih sayang yang istimewa, yang khusus, Al-Mannan, Zat yang memberikan karunia, Al-Ghaniyyil Qawiyyis Sultan, Zat yang maha kaya, yang maha kuat, serta memiliki kekuasaan, Al-Halimil Karimir Rahimir Rahman. Al-Halim, yaitu Zat yang tidak tergesa-gesa menyiksa para hambanya. Al-Karim, yang maha mulia. Ar-Rahim, Ar-Rahman, yang maha penyayang lagi maha pengasih. Al-Awwali, yang maha pertama. Fala syai'a qablah. Ada beberapa harakat yang salah, silakan diperbaiki. Fala syai'a qabla, maka tidak ada suatu apapun sebelumnya, sebelum Allah. Al-akhiri fala syai'a ba'da, dia adalah yang paling akhir, maka tidak ada sesuatu setelahnya. Al-zahiri fala syai'a fauqa, zat yang maha tinggi, maka tidak ada sesuatu di atasnya. Al-batini fala syai'a duna, zat yang maha mengetahui segala sesuatu, maka tidak ada suatu apapun yang tersembunyi dari dirinya. Al-muhit ilman bima yakun wa makan, zat yang ilmunya meliputi apa yang akan terjadi dan telah terjadi. Yu'izzu wa yudhil, dia memuliakan dan menghinakan. Wa yuftiru wa yughni, dia yang menetapkan kefakiran dan memberikan kekayaan dan kecukupan. Wa yaf'alu ma yasha' bi hikmatihi kulla yawmin huwa fi sya'an, dia melakukan apa yang dikehendakinya dengan hikmahnya. Setiap hari ia berada di dalam urusannya. Arsal arda bil jibal fi nawahiha, dia mengokohkan bumi dengan gunung-gunung di semua sisinya. Wa arsala sahab astiqal bima'in yuhyiha, dia mengirimkan awan yang berat yang membawa air yang menghidupkan bumi tersebut, tanah tersebut. Wa qada bil fana ala jami'i sakiniha, dan dia pula yang menetapkan kefanaan, kebinasaan bagi semua penghuninya. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal muhsinina bil ihsan, agar dia memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa sesuai dengan amalan mereka, dan memberikan balasan yang baik kepada orang-orang yang berbuat baik. Ahmaduhu 'ala sifatil kamilatil hisan, saya memuji Allah terhadap sifat-sifatnya yang sempurna lagi baik. Wa ashkuruhu ala ni'amihi sabiqah, dan aku bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmatnya yang melimpah. Wa bisyukri yazidul ata wal imtinan, dan dengan bersyukur maka akan bertambah pemberian dan karunia. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lahul malikud dayyan, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Dialah al-malik, sang raja yang memberikan balasan. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Al-mab'uth ilal insi wal jan, yang diutus kepada bangsa manusia dan jin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ma tawalatil azman wa sallama taslima. Ikhwani, saudara-saudaraku, i'lamu anna as-sawm min afdalil ibadat, ketahuilah bahwa puasa itu termasuk ibadah yang paling utama. Wa ajalli ta'at, serta ketaatan yang paling mulia. Ja'at bi fadlihil atharu, telah datang asar-asar menjelaskan keutamaannya. Wa nuqilat fihi bainan nasil akhbaru, dan telah dinukilkan hadis-hadis tentangnya di tengah-tengah manusia. Famin fadailis shaum, maka di antara keutamaan puasa, dan ini adalah keutamaan yang pertama, annallaha katabahu ala jami'il umam wa faradahu alaihim, bahwa Allah telah mewajibkan puasa kepada seluruh umat. Wa faradahu alaihim, dan Allah telah wajibkan hal itu kepada mereka. Faradha dengan kataba itu maknanya sama, mewajibkan. Jadi kewajiban berpuasa bukan hanya diwajibkan kepada umat ini, umat Islam, melainkan telah diwajibkan sebelumnya kepada umat-umat sebelumnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Kemudian Al-Imam Ibn Utsaimin menjelaskan, walaula annahu ibadatun azimah la ghina lil khalqi anit ta'abbudi biha lillah wa amma yatarattabu 'alayha min thawab ma faradahu Allahu 'ala jami'il umam. Kalau bukan karena puasa itu merupakan ibadah yang agung, yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh para makhluk untuk beribadah kepada Allah, atau yang dengannya mereka beribadah kepada Allah, serta pahala yang mereka dapatkan dari hal itu, tentulah Allah tidak akan wajibkan puasa tersebut kepada semua umat. Ini keutamaan yang pertama dari sekian banyak keutamaan puasa, yaitu bahwa puasa diwajibkan kepada semua umat. Kemudian keutamaan yang kedua, wa min fadha'ilis shaum fi Ramadan, dan di antara keutamaan puasa di bulan Ramadan, dan ini khusus puasa di bulan Ramadan, annahu sababun li maghfirati dzunub wa takfiris sayiat, bahwa puasa merupakan sebab diampuninya dosa-dosa dan dihapusnya kesalahan-kesalahan. Fa fi sahihain Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, maka di dalam as-sahihain sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan kepada Allah dan untuk mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Yakni imanan billah wa ridan bi fardiyati shaumi alaih, yaitu ia lakukan puasa didasari oleh keimanan kepada Allah dan ridha terhadap kewajiban puasa yang dibebankan kepadanya. Ini makna imana. Kemudian wahtisaban li thawbihi wa ajri, dan dalam rangka mengharapkan pahalanya, pahala dari puasa, lam yakun karihan li fardih wala syakkan fi thawabihi wa ajri, ia tidak benci terhadap kewajiban itu dan tidak pula ragu tentang pahalanya. Fa innallaha yaghfiru lahu ma taqaddama min dhanbi, maka sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala mengampuni dosanya yang telah lalu. Wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah aidan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan di dalam sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu juga bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jumu'ah ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahun idza jtunibatil kaba'ir." Salat yang lima waktu dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, merupakan faktor-faktor yang menghapus dosa. Dosa di antara amalan-amalan tersebut apabila dosa besar itu dijauhi. Ini keutamaan yang kedua dari puasa, yaitu secara khusus puasa Ramadan, bahwa ia merupakan sebab diampuninya dosa. Kemudian keutamaan yang ketiga, wa min fadailis shaum anna thawabahu la yataqayyadu bi'adadin mu'ayyan. Dan diantara keutamaan puasa adalah bahwa pahala puasa tidak dibatasi dengan bilangan tertentu. Bal yu'tas shaim ajrah bighairi hisab. Melainkan orang yang berpuasa itu diberi pahala dari puasanya tanpa batas. Dan ini, keutamaan ini tidak terdapat pada ibadah dan amalan yang lain. Bab as-sahihain, Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal. Maka di dalam as-sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, dan inilah yang disebut dengan hadis qudsi, kullu amali ibni adam lahu illa shaum. Semua amalan anak Adam atau manusia itu untuknya kecuali puasa. Fa innahu li, maka sungguhnya puasa itu kata Allah untukku. Wa ana ajzi bi, dan akulah yang akan memberikan balasan terhadapnya. Wasiyamu junnah, dan puasa itu merupakan junnah, merupakan tabir atau tameng. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Maka apabila telah tiba hari berpuasa salah seorang di antara kalian, maka janganlah ia melakukan ar-rafath. Rafatha fi kalamihi, maknanya ay takallama bil fuhsy wal qabi, yaitu janganlah ia mengucapkan kata-kata keji dan kata yang jelek. Wala yaskhab, dan jangan pula ia berteriak dan membuat kegaduhan. Fa in sabbahu ahadun, apabila seseorang mencacinya, au qatala, atau melaknatnya, qatala, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu al-Athir, sering tertera di dalam hadis-hadis lafaz ini, dan maknanya berkisar di antara tiga makna. Yang pertama, maknanya adalah qatala, membunuh, membinasakan. Dan yang kedua maknanya la'ana, melaknat. Dan yang ketiga maknanya adalah ada, memusuhi. Maka di sini maknanya adalah atau seseorang melaknatnya. Fal yakul inni shaim, maka hendaklah ia mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, dan demi zat, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la khuluf, boleh dibaca juga la khuluf, boleh dibaca dhammah dan boleh dibaca fathah, la khulufu famis sha'im athyabu indallahi min rihil misk. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih sedap di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Lissaim farhatan yafrahuhuma. Orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan yang dialaminya. Idza aftara fariha bi fitrih. Apabila ia berbuka, maka ia bergembira atas kondisi berbuka tersebut. Wa idza laqiya rabbah fariha bi saumihi. Dan apabila ia berjumpa dengan Rabb-nya, maka ia bergembira dengan puasa yang dibawanya. Sebab puasa memiliki yang besar istimewa di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Wa bi riwayatin li Muslim, dan di dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Muslim di dalam sahihnya, kullu amali ibni Adam lahu yudha'af al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhi'f. Semua amalan anak Adam itu untuknya dilipat gandakan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan hingga 700 kelipatan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Maka puasa memiliki pahala yang tidak terbatas. Fa innahu li, maka sungguhnya puasa itu untukku. Wa ana ajzi bi, dan akulah yang akan memberikan balasan terhadapnya. Yad'u syahwata wa ta'amahu min ajli. Ia, yaitu orang yang berpuasa, meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena aku. Kemudian Al-Imam Ibn Utsaimin jelaskan, wa hadzal haditsul jalil yadullu ala fadilati shaum min wujuhin adidah. Dan hadis yang mulia ini menunjukkan keutamaan puasa dari sisi yang banyak. Al-wajhul awwal, sisi yang pertama, dan ini bisa kita masukkan ke dalam keutamaan yang keempat, annallah ikhtassa li nafsihi as-sawma min baini sa'iril a'mal. Bahwa Allah mengkhususkan puasa untuk dirinya di antara sekian banyak amalan. Wa dzalika li syarafihi 'inda, dan hal itu karena keutamaan puasa di sisi Allah. Wa mahabbatihi lah, karena kecintaan Allah kepada puasa. Wa dhuhuril ikhlasi lahu subhanahu fi, dan terlihatnya keikhlasan untuk Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah puasa. Li'annahu sirrun bainal abdi wa rabbih, karena puasa adalah rahasia antara hamba dan Rabbnya. La yattali alaihi illallah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Bainas sha'im yakunu fil mawdi al khali minan nas mutamakkinan min tanawuli ma harramahu ma harramallahu alaihi bisiyam fala yatanawalu. Sebab orang yang sedang berpuasa berada di tempat yang kosong dari orang banyak, tempat yang sepi, dalam keadaan ia mampu mengkonsumsi apa yang Allah haramkan kepadanya karena puasa, namun ia tidak mengkonsumsinya. Li'annahu ya'lamu anna lahu rabban yattali alaihi bi khalwati. Sebab ia tahu bahwa ia memiliki Rabb yang mengetahui hal itu di dalam kesendiriannya. Wa qad harrama alaihi dhalik, dan Allah telah mengharamkan hal itu kepada dirinya. Fayatrukuhu lillah khaufan min iqabih, maka ia tinggalkan hal tersebut karena Allah, karena takut akan hukumannya. Wa raghbatan fi thawabih, dan karena mengharapkan pahalanya. Fa min ajli dhalik syakarallahu lahu hadzal ikhlas, oleh karena itu Allah membalas keikhlasan ini untuknya. Waqtassa siyamahu li nafsi min baini sa'iri a'mali, dan Allah khususkan puasanya untuk dirinya di antara sekian amalannya. Walihada qal, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, ia meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena aku. Wa tadharu fa'idatu hadzal ikhtisas yaumal qiyamah, dan faedah keistimewaan puasa ini, kekhususan ini terlihat pada hari kiamat. Kama qala Sufyan ibn Uyayna rahimahullah, sebagaimana dikatakan oleh Sufyan ibn Uyayna rahimahullah, idza kana yaumul qiyamah yuhasibullahu 'abdah wa yuaddi ma 'alayhi min al-madhalim min sa'iri 'amalihi hatta idza lam yabqa illa shaum yatahammalullah 'anhu ma baqi min al-madhalim wa yudkhiluhul jannah bis-shaum. Sebagaimana dikatakan oleh Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, apabila hari kiamat terjadi, maka Allah akan menghisab hambanya dan akan menebus kedzaliman-kedzaliman yang dilakukannya dengan segenap amalan yang dilakukannya. Dan ini sebagaimana tertera dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim tentang orang yang bangkrut. Ya, tentang orang yang bangkrut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Atadrun mal muflis?" Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Qalu, para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata. Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak pula harta benda. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakah. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat kelak dengan membawa pahala salat, puasa dan zakat. Wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha, dalam keadaan ia telah mencaci orang ini, menuduh orang ini melakukan zina, memakan harta orang ini, menumpahkan darah orang ini, dan memukul orang ini. Jadi ia membawa pahala ibadah, namun bersamanya ia juga membawa kedzaliman-kedzaliman. Fayu'ta hadza min hasanatih, maka diberikan kepada orang ini, orang yang dizaliminya, min hasanati, sebagian kebaikan orang yang mendzaliminya. Wa hadza min hasanati, dan yang ini orang yang dizalimi juga diberikan kepadanya sebagian kebaikan orang yang mendzaliminya. Fa in faniyat hasanatu qabla ay yuqda ma alaih, kemudian apabila kebaikan-kebaikan orang yang zalim itu telah habis sebelum beban kezalimannya diselesaikan, ukhidha min khatayahum, maka diambillah dosa-dosa, kesalahan-kesalahan orang-orang yang ia zalimi, wa turihan alaih, lalu kesalahan dan dosa itu dilemparkan, dipikulkan kepadanya. Thumma turiha finnar, kemudian ia dicampakkan ke neraka. Hadis ini hadis sahih. Jadi pada hari kiamat kelak, apabila seseorang selama di dunia ini melakukan kezaliman-kezaliman terhadap orang lain, maka kezaliman-kezaliman tersebut akan ditebus dengan kebaikan-kebaikan dari orang yang melakukan kezaliman. Kemudian hatta idza lam yabqa illa shaum, hingga apabila tidak tersisa kecuali puasa, yatahammalullahu anhu ma baqi minal madzalim, maka Allah lah yang mikul pelunasan, yaitu penebusan kedzaliman-kedzaliman yang tersisa, dan Allah masukkan ia ke dalam surga berkat puasa yang dilakukannya. Dan ini merupakan keistimewaan dan kekhususan ibadah puasa yang ditetapkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian al-wajhul tsani, sisi yang kedua, dan ini bisa kita masukkan ke keutamaan yang kelima, annallaha qala fis shaum, bahwa Allah taala berfirman tentang puasa, wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan membalas atau memberikan balasan terhadap puasa tersebut. Fa adafal jazaa ila nafsihil karimah, maka Allah menyandarkan balasan kepada dirinya yang maha mulia. Lianna al-a'mal as-salihah yudha'afu ajruha bil 'adad, sebab amalan-amalan saleh itu dilipat gandakan pahalanya dengan bilangan. Al-hasanah bi 'ashri amsalihah, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10, ila 700 dhi'fin, hingga 700 kelipatan, ila adhafin katsira, hingga kelipatan-kelipatan yang banyak. Fa amma shaum fa inna Allah adhafa al-jazaa 'alaihi ila nafsihi min ghairi i'tibar 'adad. Adapun puasa, maka Allah menyandarkan puasa kepada dirinya, menyandarkan balasan terhadap puasa kepada dirinya tanpa menetapkan, tanpa menjadikan ukuran bilangannya. Wa huwa subhanah akramul akramin wa ajwadul ajwadin, dan Allah subhanah adalah zat yang paling mulia dan paling pemurah. Wal atiyatu biqadri mu'tiha, dan pemberian itu sesuai dengan derajat pemberinya. Fayakunu ajru shaim aziman katsiran bila hisab, maka pahala orang yang berpuasa itu merupakan pahala yang besar lagi banyak tanpa batas. Wasiyam sabrun ala ta'atillah wa sabrun ala maharimillah wa sabrun ala aqdarillahil mu'lima minal ju' wal 'atash wa dha'fil badan wan nafas. Dan puasa itu merupakan kesabaran terhadap atau di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, sabar dari menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah, serta sabar terhadap takdir-takdir Allah yang menyakitkan berupa rasa lapar, haus, kondisi lemahnya badan dan jiwa. Faqad ijtama'at fihi anwa'us sabr ats-tsalatsa, maka telah terkumpul di dalam puasa tiga jenis kesabaran, yaitu sabar terhadap atau di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sabar dari menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah. Dan yang ketiga, sabar terhadap takdir-takdir Allah yang menyakitkan. Jadi di dalam puasa, ketiga jenis kesabaran ini semuanya ada di dalamnya. Wa tahaqqaqa an yakuna shaim minas sabirin, dan secara pasti orang yang berpuasa itu tergolong orang-orang yang sabar. Wa qad qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala telah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya orang-orang yang sabar itu dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Surah Az-Zumar ayat ke-10. Kemudian al-wajhu tsalits, sisi yang ketiga, dan ini bisa dimasukkan ke keutamaan puasa yang ke-6, annas-sawma junnah ay wiqayatun wa sitrun yaqis-sha'im minal laghwi war-rafath, bahwa puasa itu merupakan junnah. Puasa merupakan wiqaya, yaitu penjaga dan tabir yang menjaga orang yang berpuasa dari al-laghu, yaitu mengucapkan perkataan yang tidak bermanfaat, perkataan yang sia-sia. War-rafas, dan menjaga orang berpuasa dari ar-rafas. Ar-rafas maknanya kalimatun jami'ah likulli ma yuriduhu ar-rajul minal mar'ah, yaitu kata yang ditujukan kepada semua yang diinginkan seorang laki-laki dari sang istri, yaitu perkataan yang keji. Tsumma qala, walidzalika qala, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis qudsi, yaitu Allah tabaraka wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang telah lalu, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab, maka apabila tiba hari puasa salah seorang di antara kalian, maka janganlah ia yarfuth, janganlah ia mengucapkan perkataan yang keji, dan jangan pula ia berteriak dan membuat kegaduhan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Walidzalika qal wa yaqihi minan nar, dan menyelamatkannya, melindunginya dari api neraka. Jadi puasa merupakan tameng atau tabir yang melindungi orang yang berpuasa dari neraka. Walidzalik rawa al-Imam Ahmad bi isnadin hasan an Jabir radhiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, as-siyamu junnah yastajinnu biha al-'abdu minan nar. Oleh karena itu al-Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Jabir radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa itu merupakan junnah, merupakan tabir atau tameng yang dengannya seorang hamba melindungi dirinya dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahihul Jami' As-Saghir, hadis nomor 3867. Kemudian al-wajhur rabi', sisi yang keempat, dan ini bisa dimasukkan ke keutamaan puasa yang ketujuh, anna khulufa famis shaim atyabu indallah min rihil misk, bahwa bau busuk, bau tidak sedap mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi, li'annaha min atharis siyam, karena ia merupakan pengaruh dari puasa. Fakanat tayyiba indallahi subhanah wa mahbubahlah, maka ia adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang sedap aromanya, wangi baunya di sisi Allah subhanah, serta dicintainya. Wa hadha dalil ala azimi sya'ni siyam indallah, dan ini merupakan dalil yang menunjukkan agungnya perihal puasa di sisi Allah. Hatta inna syai'al makruh al mustakhbatha indan nas yakunu mahbuban indallah wa tayyiba likaunihi nasha'a an ta'atihi bisiyam, sampai-sampai sesuatu yang tidak disukai, sesuatu yang busuk menurut manusia, ia dicintai oleh Allah dan baik di sisinya, karena ia bersumber dari ketaatan kepadanya dengan melaksanakan puasa. Al-wajhul khamis, sisi yang kelima, dan ini bisa dimasukkan ke keutamaan yang kedelapan dari puasa, anna lis-shaim farhatain, bahwa orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan. Farhatan inda fitri, yang pertama adalah kegembiraan ketika ia berbuka. Wa farhatan inda liqa'i rabbih, yang kedua kegembiraan ketika ia berjumpa dengan Rabbnya. Amma farahuhu inda fitri wa yafrahu bima an'ama Allahu alaihi min al-qiyam bi ibadati as-siyam alladhi huwa min afdalil a'mali as-salihah. Adapun kegembiraannya ketika ia berbuka, maka ia bergembira terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan bisa melaksanakan ibadah puasa yang ia termasuk amalan saleh yang paling utama. Wa kam unas hurimu falam yasumu, sebab berapa banyak orang-orang yang tidak mendapatkan keutamaan ini, nikmat ini, sehingga mereka tidak berpuasa. Wa yafrahu bima abahallahu lahu minat ta'am wasyarab wan nikah alladhi kana muharraman alaihi ala shaum, dan ia juga bergembira terhadap apa yang Allah halalkan, Allah bolehkan bagi dirinya berupa makanan, minuman, dan an-nikah, yaitu menggauli istri yang sebelumnya diharamkan ketika ia sedang berpuasa. Wa amma farahuhu inda liqa'i rabbih, adapun kegembiraannya ketika ia berjumpa dengan Rabbnya. Wa yafrahu bi shaumihi hina yajidu jazaa'ahu 'indallah ta'ala muwaffaran kamila fi waqtin huwa ahwaju ma yakun ilaih. Adapun kegembiraannya ketika berjumpa dengan Rabbnya, maka ia bergembira terhadap puasanya ketika ia menemukan balasannya ada di sisi Allah Ta'ala dalam keadaan balasan yang banyak lagi luas serta sempurna pada waktu ia sangat membutuhkan pahala tersebut. Hina yuqal, ketika dikatakan ainas saimun, manakah orang-orang yang berpuasa itu, liyadkhulul jannah, agar mereka masuk surga, min babir rayyan, dari bab ar-rayyan, alladhi la yadkhuluhu ahadun ghairuhum, yang pintu tersebut tidak dimasuki seseorang selain mereka. Wabihadal hadith irsyadun lissa'im idha sabbahu ahadun au qatalah alla yuqabilahu bil mithli. Di dalam hadis ini terdapat bimbingan bagi orang yang sedang berpuasa apabila seseorang mencelanya atau melaknatnya, maka janganlah ia membalasnya dengan tindakan serupa. Li'alla yazdada sibaku wal qital, agar tidak bertambah cacian dan laknat. Wa alla yad'ufa amamah bisukun, dan agar ia tidak merasa lemah di hadapan orang yang mencacinya dengan diam. Bal yukhbiru, melainkan ia memberitahukan kepada orang yang mencacinya atau melaknatnya, bi annahu shaim, bahwa ia sedang berpuasa. Isyarah ila annahu lan yuqabilahu bil mithl, ini sebagai isyarat bahwa ia tidak akan membalas tindakan orang tersebut dengan perbuatan serupa, ihtiraman lisawm, dalam rangka menghormati puasa. La ajzan anil akhdhi bitsa'r, bukan karena tidak mampu melakukan pembalasan. Wa hina idzin yamqati'u sibab wal qital, dan pada saat itulah akan terhenti cacian dan laknat tersebut. Allah Ta'ala berfirman, idfa' billati ya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah, balaslah kejahatan itu dengan tindakan yang lebih baik, tindakan yang baik. Sebab maka tiba-tiba orang yang diantara dirimu dengan dirinya terdapat permusuhan, seolah-olah ia menjadi teman yang sangat setia. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Dan sifat-sifat yang mulia tersebut, yaitu membalas kejahatan orang lain dengan perbuatan baik, tidaklah dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan ia tidak dianugerahkan kecuali kepada orang yang mendapatkan keberuntungan yang besar. Surat Fussilat ayat 34 sampai dengan ayat 35. Kemudian masyarul ikhwah wal akhwat azakumullah jami'an, keutamaan yang berikutnya, yaitu keutamaan yang ke-9, dan ini adalah keutamaan yang terakhir yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa min fadailis shaum annahu yashfa'u li sahibihi yaumal qiyamah, dan di antara keutamaan puasa itu adalah bahwa puasa memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa pada hari kiamat kelak. Dan ini merupakan keutamaan yang besar, keutamaan yang istimewa. Fa'an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah, puasa dan Al-Qur'an itu memberikan syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulus siyam, puasa berkata, ay rab, ay rabbi, mana'tu fut-ta'ama wasyahwah, fasyafi'ni fi. Wahai Rabbku, aku telah menghalanginya untuk makan dan memenuhi syahwatnya, maka jadikanlah aku pemberi syafaat untuknya. Wa yaqulul Qur'an, dan Al-Qur'an berkata, mana'tuhun nauma bil lail, aku telah menghalanginya tidur di malam hari, yaitu karena ia sibuk dengan membaca Al-Qur'an. Fasyafi'ni fi, maka jadikanlah aku pemberi syafaat baginya. Qal, maka dia berkata, fayashfa'an, maka keduanya pun memberikan syafaat, yaitu puasa dan Al-Qur'an memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa dan orang yang membaca Al-Qur'an. Rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, dan juga di dalam catatan kaki yang pertama juga diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Al-Hakim. Al-Hakim mengatakan hadis syarat Muslim, dan Al-Mundhiri mengatakan rijaluhu muhtajjun bihim fis sahih, para perawinya dijadikan hujjah di dalam as-sahih. Dan hadis ini telah disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani di dalam Sahihul Jami' As-Saghir, hadis nomor 3882. Nomor 3882. Jadi hadis ini adalah hadis sahih. Ini keutamaan yang terakhir yang disebutkan oleh Imam Ibn Utsaimin dari sekian banyak keutamaan puasa, yaitu bahwa puasa memberikan syafaat kepada orang yang melaksanakan puasa. Kemudian di akhir pembahasan ini, Imam Ibn Utsaimin mengatakan, ikhwani, wahai saudara-saudaraku, fadailus shaum la tudraku hatta yakuma shaim bi adabih. Keutamaan-keutamaan puasa itu tidak akan diperoleh, tidak akan dicapai hingga orang yang berpuasa melaksanakan adab-adab puasa. Dan nanti akan ada bab tersendiri tentang adab-adab yang wajib dan adab-adab yang dianjurkan. Fajtahidu fi itqani siyamikum wa hifdhi hududi, maka bersungguh-sungguhlah kalian di dalam menyempurnakan puasa kalian dan memelihara batasan-batasannya. Wa tubu ila rabbikum min taqsirikum fi dzalik, dan bertobatlah kepada Rabb kalian dari kelengahan kalian atau pengabaian kalian di dalam hal itu. Allahumma ihfaz siyamana waj'alhu syafi'an lana. Ya Allah, jadikanlah puasa kami, dan ya Allah, jagalah puasa kami, dan jadikanlah ia pemberi syafaat bagi kami. Waghfir lana wali walidina wali jami'il muslimin, dan ampunilah kami, orang-orang tua kami, serta segenap kaum muslimin. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Demikian, Allahu ta'ala a'la wa alam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.